Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ikhwani fiddin azzakumullah, kita melanjutkan pembahasan terhadap kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Kita sekarang masuk kepada halaman 151. Berkata Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, faslun, hukmul atba' al-ashqiya, hukumnya para pengikut yang celaka, orang-orang yang mengikut, mengekor saja dalam beragama sehingga dia celaka di dalam pada nasibnya di akhirat nanti. Dan ini memang perlu kita mengerti agar kita tidak menjadi muqallidin, pengekor, pembebek dalam beragama. Dan agar kita jangan menjadi hizbi, hizbi yaitu orang yang bertahazzub, bergolongan tanpa dalil dari Alkitab was Sunnah. Sikap hizbiyah yaitu sikap mengekor, membebek kepada seseorang atau sekelompok orang tanpa mempunyai dalil dari Alkitab was Sunnah. Kita diingatkan dalam pembahasan sebelum ini betapa pengelompokan yang berdasarkan hawa nafsu, tidak berdasarkan Alkitab was Sunnah, telah berubah menuju satu keadaan yang semula di dunia saling menyinta dan saling bersetia dan berloyalitas satu dengan yang lainnya, tetapi ketika sampai di akhirat saling mengutuk dan saling mencerca antara satu dengan yang lainnya. Mengapa? Karena memang pengelompokan itu tidak berdasarkan dalil dari Alkitab was Sunnah. Pengelompokan yang demikian itulah namanya hizbiyah. Sedangkan bentuk hizbiyah lain ialah apa yang sekarang akan kita bahas ini, yaitu mengikut kepada seseorang tidak dengan dalil. Ketika ditanya mengapa kamu mengikut dia, dia tidak mampu menunjukkan dalil, tetapi dia hanya menunjukkan saya sudah percaya sama beliau, jadi saya ikut apa kata beliau. Nah, ini hizbiyah. kenapa kamu mengelompok pada kelompok itu? Saya sudah percaya dengan kelompok itu, karena itu saya mengelompok ke sana. Apa dalil kamu, dasar kamu untuk mempercayai orang tersebut atau kelompok tersebut? Jawabnya, ya karena saya bersangka baik kepada beliau atau kepada kelompok tersebut. Dalilnya ialah sangka baik. Sangka dalam bahasa Indonesia, kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab itu dhon. Dan dhon itu dikatakan oleh Allah, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Jadi dhon itu bukan dalil. Sangkaan itu bukan dalil. Ya. Jadi di dalam agama mengikut ataupun mengelompok itu harus dengan dalil. Loh, masa begitu? Iya. Kita dituntun untuk mengikut dengan dalil, karena Allah melarang kita mengikut tanpa dalil. Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu, seseorang yang tidak kamu punya ilmu tentangnya. Jadi mengikut itu harus dengan dalil, dengan ilmu. Mengelompok juga harus dengan dalil. Loh, masa gitu? Iya. Dalilnya apa kalau mengelompok itu harus dengan dalil? Dalilnya ialah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u ala dini khalilihi. Bahwa seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Jadi pertemanan berteman itu membutuhkan dalil di dalam agama. Karena Rasulullah mengingatkan bahwa seseorang itu sesuai dengan agama temannya. Jadi mengelompok pun harus dengan dalil. Kenapa kok kamu mengelompok ke sini dan melarikan dari kelompok yang itu, melarikan diri dari kelompok yang itu? Iya, soalnya kami ragu sama yang itu dan mantep sama yang ini. Kenapa kok ragu sama yang itu dan mantep sama yang ini? Ya karena kami mencurigai kelompok yang itu dan yakin mantep dengan yang ini. Dalil kamu mencurigai yang sana dan mantep sama yang ini apa? Ya gitulah pokoknya. Itu urusan para ustadz-ustadz itu. Begitu. Nah, ini namanya hizbiyah. Pertemanan dengan dasar hawa. Dengan dasar hizbiyah. Ya. Maka pertemanan itu dan mengikuti, tidak mengikuti, semua itu harus dengan dalil. Oh, saya tidak mengikuti, tidak mau mengikuti yang itu. Kenapa? Karena dia mempunyai penyimpangan. Lah, penyimpangannya apa? Penyimpangannya ialah dalam bidang ini. Dan Allah dan Rasulnya menyatakan bahwa yang begini-begini ini adalah menyimpang. Mampu menjelaskan dengan dalil. Ya. Karena umpamanya otaknya agak error, jadi gak mampu menghafal. Bagaimana cara menjelaskannya? Nih, ada kaset tentang kelompok ini. Nih, kejelasannya begini. Dalil-dalilnya ini. Atau ini ada tulisan. dari pihak yang berkompeten untuk menjelaskan masalah itu. Nah, jadi menolak untuk mengikuti seseorang atau mengikuti seseorang itu dengan dalil, ya. Jadi dengan demikian mantap. Sebab pertanyaan di dunia yang kayak gitu akan juga terulang, pertanyaan itu persis sama atau lebih teliti lagi di akhirat nanti. Allah akan nanyai kita, kenapa kamu mengikut yang itu dan tidak mengikut yang ini? Kenapa kamu berkelompok sama yang itu dan tidak mau berkelompok sama yang ini? Itu akan ditanya seperti itu di akhirat. Kalau di dunia orang gampang-gampangkan, karena memang kalau gak bisa jawab gak ada hukumnya, ya. Tapi kalau di akhirat gak bisa jawab, wah binasa, hancur mumur itu, ya. Nah begitulah. Jadi ayat-ayat yang kita bahas ini melarang kita untuk bersikap hizbiyah, ya, mengikut dan tidak mengikut, berteman dan tidak berteman dengan berdasarkan hawa nafsu, itu hizbiyah. Dan kita dituntun untuk mengikut dan tidak mengikut, berteman dan tidak berteman dengan dalil. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, fahadha hukmul atba'i wal matbu'ina al-mushtarikina fi dhalalati. Dan inilah hukum hukum al-atba' para pengikut, wal matbu'in dan tokoh-tokoh yang diikuti, al mushtarikina fi dhalalati, yang atba' maupun matbu' dalam al atba' maupun al matbu'in sama-sama, pengikut dan yang diikut sama-sama bersekutu di dalam kesesatan. Wa ammal atba'ul mukhalifuna limatbu'ihim, adapun al-atba' para pengikut yang al-mukhalifuna yang menyelisihi limatbu'ihim, menyelisihi panutannya, pihak-pihak yang diikutinya, menyelisihi pihak yang diikutinya, al-adiluna an tariqatihim, yang al-adilun menyimpang, an tariqatihim, al-adilu an itu artinya menyimpang, al-adilu fi itu artinya berbuat adil, al-adiluna an tariqatihim, yang menyimpang dari pimpinannya, alladzina yaz'umuna, yang padahal para pengikut ini mengaku, annahum taba'un lahum, bahwa mereka para pengikut ini adalah taba'un lahum, mengikuti pimpinan-pimpinan tersebut. Walaisu muttabi'ina li tariqihim, padahal mereka bukanlah pengikut, bukanlah mereka pengikut jalan pimpinannya. Fahumul madhkuruna fi qawlihi ta'ala, maka mereka ini, para pengikut-pengikut ini yang menyimpang dari panutannya, yang diikutinya, itu disebutkan hal ini oleh Allah di dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat ke 166 dan 167. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafkhihi. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Pada hari itu, orang-orang yang diikuti, alladzina tubi'u, orang-orang yang diikuti, tabarra', berlepas diri. Berlepas diri dari apa? مِنَ الَّذِينَ تَبَعُوا. Berlepas diri dari orang-orang yang mengikut mereka. Berlepas diri dari para pengikutnya. Waraul adzabam, dan mereka para pengikut ini tadi melihat azab. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan terputuslah segala asbab. Yang dikatakan asbab di sini ialah segala hubungan-hubungan di dunia yang diharapkan akan membela dia di akhirat, itu semua terputus. Para pembela-pembela di dunia sudah tidak bisa lagi membela mereka. Apakah itu hubungan-hubungan anak dengan bapak, bapak dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami, ataukah hubungan antar saudara kandung? Itu semua asbab, dan itu semua terputus, tidak bisa lagi untuk dimanfaatkan guna menyelamatkan dia. Wa qala alladziina ittaba'u, dan berkatalah orang-orang para pengikut ini ketika mereka nyemplung ke jahanam dan pimpinannya berlepas diri dari mereka. Akhirnya orang-orang yang mengikut ini, para pengikut yang celaka ini, lawanna lana karrotan, mereka mengatakan seandainya kami dikembalikan lagi, punya kesempatan lagi di dunia, fanatabarra'a minhum, kami akan berlepas diri dari mereka, kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Begitu. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah tunjukkan kepada mereka amalan-amalan mereka, hasaratin 'alaihim, yang menjadi kerugian atas mereka. Penyesalan. Ya. Wama hum bikharijina minan nar, dan mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, pemimpin-pemimpin yang disebutkan oleh Allah di sini, al-matbu'in, para pemimpin yang diikuti itu siapa? Kok kemudian berlepas diri dari anak buahnya, atau berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya? Siapa sih pemimpin-pemimpin ini? Dijelaskan oleh beliau, fahaulail matbu'una, maka mereka tokoh-tokoh yang diikuti itu, yang berlepas diri itu, kanu ala huda, mereka itu adalah pemimpin-pemimpin yang di atas petunjuk. Ya? Pemimpin-pemimpin yang baik. Wa atba'uhum, tetapi para pengikutnya, para pengikut pemimpin ini, idda'u ngaku-ngaku annahum kanu ala tariqatihim wa minhajihim, ngaku-ngaku bahwa mereka itu di atas tariqah, di atas jalan hidup pemimpin yang benar tersebut, dan mengaku-ngaku di atas manhaj, metodologi pemimpin yang benar itu, ngaku-ngaku. Tetapi wahum mukhalifuna lahum, tetapi para pengikut ini, pengikut yang celaka ini, ngaku-ngaku saja, kenyataannya apa? Wahum mukhalifun, mereka menyelisihi, lahum, menyelisihi pemimpin-pemimpinnya, menyelisihi para panutannya. Salikuna ghaira tariqatihim, yang mereka menempuh jalan bukan jalannya para pemimpinnya. Yaz'umuna annahum yuhibbunahum, ngaku-ngaku bahwa mereka itu adalah pecinta pemimpinnya, ya, pecinta imamnya, ulamanya. Tapi ngaku saja, ya, kenyataannya menyelisihi pimpinannya, imamnya, menyelisihi ulamanya. Wa anna mahabbatahum tanfa'uhum ma'a mukhalafatihim lahum, dan mereka mengaku bahwa mahabbatahum, kecintaan mereka kepada pemimpinnya itu, mereka sangka akan bermanfaat bagi mereka, padahal kecintaan itu disertai dengan mukhalafatihim lahum, disertai dengan penyimpangan, penyelisihan mereka terhadap pimpinannya. Fayatabarra'una minhum yaumal qiyamati, maka pimpinan-pimpinan itu yang dikatakan diikuti oleh para pengikut yang menyimpang itu berlepas diri dari para pengikutnya yang menyimpang itu di hari kiamat. Fa innahum ittakhadhuhum awliya'a min dunillah, karena para pengikut-pengikut ini menjadikan para pimpinannya itu sebagai wali-wali, sebagai kecintaan-kecintaan selain Allah, dijadikan sebagai tumpuan al-wala wal baro. Pemimpinnya itu dijadikan sebagai tumpuan al-wala wal baro. Nah, ini hizbiyah. Tumpuan al-wala wal baro itu bagaimana? Siapa yang mencintai pemimpin kami, berarti dia kekasih kami. Siapa yang mengkritik pemimpin kami, berarti dia musuh kami. Tumpuan. Ya. Dengan dasar begitu, mereka mencintai dan membenci siapa yang mencintai dan siapa yang mencintai dan membenci pemimpinnya. Mencintai siapa yang mencintainya, membenci siapa yang membencinya. Ini akhirnya menjadikan pemimpinnya itu sebagai sekutu-sekutu di samping Allah di dalam hal cinta dan benci. Wa dhannu anna hadzal ittikhadha yanfa'uhum, mereka menyangka bahwa menjadikan pemimpinnya seperti itu akan bermanfaat bagi mereka. ya. Kita melihat orang-orang yang menjadikan seperti menjadikan Isa bin Maryam alaihi salam sebagai apa panutannya. Mereka ini mengaku, orang-orang Nasara ini mengaku sebagai pengikut Isa bin Maryam dan mengagungkannya, dan kemudian sampai pada tingkat kultusnya itu mensejajarkan Isa bin Maryam dengan Allah atau sebagai anak Allah. Padahal mereka dengan cara cinta yang demikian justru menyelisihi Isa bin Maryam. Dan cinta yang mereka katakan itu cinta ngaku-ngaku saja, tidak disertai dengan perbuatan. Perbuatannya justru bertentangan dan menyelisihi, menyimpang dari pemimpinnya. Sehingga Isa bin Maryam akan berlepas diri dari mereka di hari kiamat nanti. Kita lihat orang-orang yang ngaku pecinta Nabi Muhammad SAW, sehingga saking cintanya maka mereka merayakan Muludan, ya, sebagai ekspresi daripada rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu ngadakan Muludan. Ya. Sampai-sampai mereka membuat satu kaidah, siapa yang tidak merayakan Muludan berarti tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah membuat bid'ah dalam hal cinta. Sampai kemudian bertawassul dengan nama beliau di dalam doa. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, begitu katanya. Ini tawassul syirkiyah. Wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan al Mustafa, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balligh maqasidana, sampaikanlah segala apa yang kami inginkan. Ini tawassul syirkiyah. Nah, tapi dasarnya ialah karena mengaku cinta dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan akhirnya mereka membuat bid'ah-bid'ah dan syirik-syirik dalam rangka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak Yahudi dan Nasara di dalam hal cinta dan benci kepada nabi-nabinya. Akhirnya datang pula setelah itu orang-orang yang ngaku pengikutnya Ali, Syiatu Ali, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan mereka ngaku bahwa Ali adalah pimpinannya. Sehingga mereka pun akhirnya mengkultuskannya, bahkan mensejajarkannya dengan Allah. Nah, Ali bin Abi Thalib juga berlepas diri dari mereka ketika di hari kiamat, sebagaimana berlepas dirinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mereka-mereka yang membuat bid'ah-bid'ah dalam rangka cinta kepada beliau. Sebagaimana berlepas dirinya Isa bin Maryam dari Nasara, sebagaimana berlepas dirinya Uzair dari Yahudi, sebagaimana berlepas dirinya Musa dari mereka Yahudi itu. Ya. Nah, terus begitu sampai setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, datang pula Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, maka mereka pun mengunggul-unggulkannya dan mengaku cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kemudian membuat bid'ah-bid'ah atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani, padahal sesungguhnya mereka menyimpang dari Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh akan berlepas diri dari mereka dengan berbagai perbuatan-perbuatan itu. Ya, itulah al-ajba al-ashqiya, para pengikut-pengikut yang celaka. Wa hadhihi halu kulli man ittakhadha min dunillahi wa rasulihi walijatan awliya. Dan demikianlah keadaannya semua orang yang ittakhadha, yang menjadikan min dunillahi wa rasulih, menjadikan selain Allah dan Rasulnya sebagai walijah, sebagai bitana khassah, sebagai sahabat yang atau kekasih yang khusus. Wa awliya, dan sebagai wali-wali. Yuwali lahum wa yu'adi lahum. Mencintai seseorang karena pimpinannya itu, dan membenci seseorang karena pimpinannya. Yaitu tadi apa? Tumpuan al-wala wal barok. Pimpinannya dijadikan tumpuan al-wala wal barok. Siapa yang membenci pimpinannya, maka itu adalah musuhnya. Siapa yang mencintai pimpinannya, maka itu adalah kekasihnya. Wa yardha lahum wa yaghdhabu lahum. Dan ridha kepada siapa saja, lahum, demi pimpinannya. Ketika orang itu ridha dengan pimpinannya, ketika orang itu senang dengan pimpinannya, maka dia ridha kepada orang yang senang itu. Wa yaghdhabu lahum, dan marah demi pimpinannya. Tidak peduli pimpinannya itu berbuat salah atau berbuat benar. Yang penting kalau pimpinannya dibicarakan dengan sinis, atau dibicarakan dengan omongan yang apa dianggap tidak sopan, marahlah kepada orang itu demi keagungan dan kemuliaan pimpinan. Ya, ini hizbiyah. Fa inna a'malahu kulliha batilah. Maka amalan-amalan orang yang demikian ini dalam cinta dan benci demi pimpinan tersebut, semuanya itu batilah, adalah batil. Yaroha yaumal qiyamati hasaratin alaih, yang akan dilihat nanti di hari kiamat dengan penuh penyesalan. Hasaratin alaih, ya. Ma'akasratiha, padahal banyak sekali amalan itu numpuk, tapi tidak ada nilainya, babar blas sama sekali. Ya, sehingga sangat menyesal dia. Wasyiddati ta'abihi fiha wa nasabih, padahal juga dia sangat capek untuk beramal dengan amalan-amalan itu, dan sangat nasab, sangat lelah. Tapi setelah di akhirat tidak ada nilainya sama sekali. Karena apa? Salah niat dalam beramal. Idh lam yujarrid mu'alatahu wa mu'adatahu. Mengapa? Karena dia lam yujarrid, tidak membersihkan, mualatahu, walaknya tidak dibersihkan, wa muadatahu, dan baroknya tidak dibersihkan dari segala niat-niat selain Allah. Ya. Loyalitasnya, kecintaannya tidak dibersihkan hanya untuk Allah. Ya. Dan kebenciannya, baroknya, antipatinya tidak dibersihkan untuk Allah semata. Wa mahabbatahu wa bughdahu, dan juga kecintaannya dan kebenciannya tidak diikhlaskan untuk Allah. Wa intisarahu wa itharahu lillahi wa rasulih, dan tidak dia menjalankan intisar, pembelaan, wa itsar, dan mengutamakan Allah dan Rasulnya. Intisarnya dan itsarnya tidak untuk Allah. Ya Abrar. Intisarnya, pembelaannya, dan itsarnya mengutamakan tidak untuk, tidak diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Fa'abatallahu azza wa jalla dhalikal amala kullih, sehingga Allah gugurkan seluruh amalan itu. Wa qatta'a tilkal asbab, dan Allah putus segala sebab-sebab, segala kaitannya dengan amal. Yang dia sangka akan menolong dia di akhirat, ternyata dia termasuk golongan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ternyata dia termasuk golongan yang amilatun nasibah, orang yang beramal nasibah, cuman lelah saja. Tasla naron hamiyah, dia akan masuk ke neraka yang panas. Wa qatta'atil kal asbab wahya, yaitu al-wusulu wal-mualatu allati kanat bainahum fid dunya li ghairihi, yaitu segala bentuk wasilah, segala bentuk hubungan dan mualah, segala bentuk loyalitas, kesetiaan, kelompok, golongan, semua itu tidak bermanfaat sama sekali di akhirat nanti. Yang padahal di dunia sangat diyakini semua itu akan membelanya di akhirat. Ya. Kama qala wa taqatta'at bihimul asbab. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, terputus dari mereka segala asbab. Fayanqati'u yawmal qiyamati kullu wasilah wa wasilah wa mawaddah wa mualah kanat li ghairillahi ta'ala, sehingga terputuslah di hari kiamat kullu wasilah, segala hubungan, wa wasilah, dan segala koneksi, wa mawaddah, dan segala apa, kasih sayang, wa mualah, dan segala loyalitas, kanat li ghairillahi ta'ala, yang diberikan dulunya di dunia untuk selain Allah ta'ala. Wa la yaqa illa sabab al wasil bainal abdi wa baina rabbih, dan tidak tertinggal di hari kiamat kecuali hanya sebab yang wasil, al wasil, yang bisa menyampaikan hubungan bainal abdi wa baina rabbih, antara hamba dengan Allah. Yaitu apa? Amalan saleh, yang di situ mengandung dua syarat diterimanya amal. Amalan saleh yang di situ mengandung dua syarat yang diterimanya amal. Apa? Dua syarat diterimanya amal. Pertama al-ikhlas, yang kedua al-ittiba. Pertama, ikhlas untuk Allah semata. Dan yang kedua, ittiba, mengikuti tuntunan Nabi. Hanya amalan yang demikian ini yang akan berguna bagi dia di hari kiamat nanti. Adapun amalan yang dikotori ikhlasnya dengan berbagai cabang-cabang niat itu tadi, penyimpangan-penyimpangan niat, atau ittiba'nya dikotori dengan akhirnya mengikuti yang selain Rasul, atau di samping mengikuti Rasul juga mengikuti yang selain Rasul, kemudian dicampur jadi satu, ini rusak amalan tersebut dan tidak ada nilainya sama sekali. Naam. Jadi yang akan tertinggal hanyalah amal yang dilakukan, diamalkan dengan as-sababil wasil, dengan sebab yang mengantarkan antara bainal abdi wa baina rabbi, antara hamba dengan Allah. Wa huwa hadduhu minal hijrati ilaihi wa ila rasulih. Dan inilah keberuntungan orang yang punya bekal seperti itu di akhirat nanti. Yaitu apa? Dia punya bekal al-hijrah ilaih, hijrah kepada Allah, yang sudah kita bahas kemarin. Yaitu hijrah yang dalam makna mengamalkan amalan dan menjalani hidup dengan mengikhlaskan amalan itu untuk Allah, wa ila rasulih, dan hijrah kepada Rasul, yaitu ta'ah kepada tuntunan beliau dan membenarkan segala yang datang dari beliau. Wa tajridu ibadatahu lahu wahdah, dan membersihkan ibadahnya itu untuk Allah semata. Walawazimaha minal hubbi wal bughdi, dan juga menjalankan konsekuensi daripada ibadah itu. Apa? Al-hubb wal bughd, cinta dan benci. Cinta kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, cinta kepada orang yang mencintai agama Allah dan agama Rasulnya, cinta kepada orang yang mencintai syariat Allah dan Rasulnya, dan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Al-bughd, benci. Benci kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya, benci kepada orang yang membenci syariat Allah dan Rasulnya, benci kepada orang yang membenci agama Allah dan agama Rasulnya, benci kepada orang-orang yang membenci kekasih Allah dan Rasulnya. Wal ata wal mana, dia membersihkan niatnya dalam ibadah dan juga membersihkan lawazim, konsekuensi daripada ibadah, yaitu dalam hal memberi dan tidak memberi. Memberinya karena Allah, karena karena ikhlas untuk Allah, dan karena dituntunkan oleh Rasul. Dan tidak memberi karena memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Wal mu'alah wal mu'adah, dan berloyalitas dan berantipati karena Allah dan karena taat kepada Rasulnya. Wat taqrib wal ib'ad, dan mendekatkan diri kepada seseorang atau sekelompok orang, atau menjauhkan diri dari seseorang atau sekelompok orang karena taat kepada Allah dan Rasulnya. wa tajridu muta'abati rasulihi wa tarki aqwali ghairihi liqaulih, dan membersihkan semangat ittiba, mengikuti rasulnya, wa tarki, dan meninggalkan aqwal ghairihi, omongan-omongan, pendapat-pendapat selain rasul, liqaulih, demi omongan rasul. Maksudnya meninggalkan omongan selain rasul demi omongan rasul, bagaimana? Ya kalau didapati omongan selain rasul itu ternyata bertentangan dengan omongan rasul, maka omongan yang bertentangan itu ditinggalkan demi mengikuti omongan rasul. Ya. Watarki kullama khalafa ma jaa bihi, dan meninggalkan semua yang menyelisihi apa yang dibawa oleh rasul. Yaitu meninggalkan semua bid'ah. Sebab segala yang menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW itu dinamakan bid'ah. Penyimpangan dari ajaran Nabi yang dianggap bagian dari agama, itu namanya bid'ah. Meninggalkan bid'ah setelah diketahui ternyata ini bid'ah, ditinggalkan. Wal i'rad anhu, dan berpaling dari segala yang menyelisihi ajaran Rasulullah, wa adamil i'tidad bihi, dan tidak mau li'tidad bihi, tidak mau mensejajarkan penyimpangan ajaran yang menyimpang itu dengan ajaran rasul. Ya. Wa tajridi mutaba'atihi tajridan mahdhan bari'an min syawa'ibil iltifati ila ghairihi. Dan membersihkan semangat mutaba'ah, semangat mengikuti tuntunan rasul, dengan tajridat, pembersihan yang semata-mata mahdhan, pembersihan yang bersisi, pembersihan mahdhan itu pembersihan yang bersisi gitu. Ya, ini bersih beneran ya, bari'an, yang juga dalam keadaan bersih, min syawa'ibil iltifat, dari celah-celah untuk iltifat, untuk noleh kepada ila ghairih, kepada selain ajaran rasul. Segala celah-celah ditutup yang menyebabkan hati itu terus condong kepada selain ajaran rasul, ditutup. Dan terus diluruskan hati itu untuk semata-mata ittiba kepada apa yang dibawa oleh Nabi. Dan ini memang untuk membawa seseorang sampai kepada tingkat yang seperti ini sikapnya, ya tidak bisa bimsalabim memang. Gak bisa seperti balik tangan. Tapi bagaimana? Dengan tadarruj, dengan bertahap sampai pada tingkatan yang demikian. Ya. Fadlan anis syirkati bainahu wa baina ghairi. Lebih-lebih lagi dia tidak mungkin, jangankan lebih-lebih lagi tidak mungkin untuk mensejajarkan syirka, yakni menyekutukan antara rasul dengan yang lainnya dalam hal ittiba. Ngikuti rasul juga, tapi ngikuti yang lainnya juga. Nah, ini lebih tidak mungkin lagi. Menoleh saja kepada yang lainnya untuk sekedar mempertimbangkan omongan yang selain rasul, yang menyimpang dari rasul, dipertimbangkan saja enggak, apalagi mau disejajarkan atau disekutukan sama sekali. Ya. Fadlan an taqdimi qawli ghairihi alaih, lebih-lebih lagi. Lebih dari itu, yaitu melebihkan omongan selain Rasul di atas omongan Rasul, lebih jauh lagi, lebih mustahil lagi. Nah, begitu keadaan orang-orang yang menyiapkan sabab untuk akhirat, sabab yang bermanfaat. Selain itu adalah asbab yang dikatakan oleh Allah, wa taqatta'at bihimul asbab. Sebab atau sabab yang akan bermanfaat bagi dia, ya sabab yang seperti ini. Semakin kuat semangat iktisamnya, semangat berpegangnya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tambah kuat sebabnya. Semakin murni iktisamnya, semangat berpegangnya dengan sunnah Rasulullah, semakin kuat pula jaminan keselamatan di akhirat nanti, sebagai sebab yang akan menjamin dia. Semakin lemah dalam hal ini, maka dia akan menjadi sebab yang semakin lemah. Fadha sababu huwa alladhi la yanqati'u bi sahibih. Sebab yang satu ini, yaitu tajridul mutaba'ah, tajridul ibadah wa tajridul mutaba'ah, yaitu memurnikan dalam hal ibadah untuk Allah semata dan memurnikan ittiba', mengikuti tuntunan Nabi. Sebab yang demikian ini, yang la yang qati'u bi sahibih, yang tidak akan terputus dari orang yang punya sebab tersebut. Wa hadhihi hiya nisbatu allati bainal abdi wa bainar rabbih, dan inilah nisbah, hubungan antara hamba itu dengan Tuhannya. Sandaran hubungan hamba dengan Allah, ya ini. Sebab yang demikian ini, wa hiya nisbatul ubudiyatil mahdhah, yaitu nisbah, sandaran dalam bentuk al-ubudiyah al-mahdhah, peribadatan kepada Allah semata. Wa hiya akhiyatuhu allati yajulu ma yajulu, dan dengan nisbah inilah persaudaraan dia dengan manusia. Dijadikan tumpuan al-wala' wal-barok dia, tumpuan kecintaan dan loyalitas, tumpuan antipati. Siapa yang antipati kepada sunnah Nabi, dia antipati kepadanya. Siapa yang mencintai sunnah Nabi, dia mencintainya. Tumpuan al-wala' wal-barok. Allati yajulu ma yajulu, summa ilaiha marja'uhu, yang dengannya lah berputar apa yang berputar, jadi dengan yakni berputar di sekitar kecintaan kepada tajridul ibadah dan tajridul mutaba'ah itu tadi. Summa ilaiha marja'uhu, kemudian berputar kemana-mana, ya kembalinya kepada itu, kepada tajridul ibadah dan tajridul mutaba'ah itu tadi. Memurnikan semangat ibadah dan memurnikan semangat ittiba', mengikuti tuntunan Nabi. Maka kata Ibnu Qayyim dinukilkan di sini ialah al-baitain, dua bait syair yang ditulis oleh Abu Tamam Hubaib bin Aus At-Ta'i. Kata bait tersebut, bait syair tersebut, naqqil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata wa haninuhu abadan li awwali manzili. Silakan naqqil, silakan kamu pindah-pindahkan fu'adak hatimu, ha, haitsu syi'ta minal hawa, kemana saja kamu pindahkan, ha, dari apa yang diselerakan oleh hawa kamu. Tetapi mal hubbu illa lil habibil awwali, tidaklah dinamakan cinta kecuali untuk kekasih yang pertama. Kam manzilin fil ardi ya'lafuhul fata, berapa banyak tempat tinggal yang disenangi oleh seorang oleh anak muda. Wa haninuhu abadan li awwali manzili, tetapi kerinduannya hanyalah kepada rumahnya yang pertama kali yang dia kenal. Begitu. Wa hadhi nisbah hiya allati tanfa'ul abdu, dan penyandaran yang demikian ini, inilah yang bermanfaat bagi hamba. Ha? Kenapa Ibnu Qayyim membawakan bait-bait syair ini? Ya. Jadi, kalau seorang dengan iman, tajridul ibadah dan tajridul mutabaah, boleh saja dia mencintai seseorang selain Rasul. Boleh saja dia mencintai satu ajaran. Tetapi marja, tempat kembali dia sebagai rujukan untuk menilai semua yang dia cintai, semua yang dia kenal, itu ialah marja'ul awal, apa yang dia cintai yang pertama, yaitu apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Akan berguguran semua yang dikagumi dari berbagai ajaran-ajaran selain Rasul ketika berhadapan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika bertentangan, bertabrakan ajaran itu dengan ajaran Rasulullah, karena memang hatinya terkait kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan segera dia buang segala yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah. Inilah nisbah yang akan bermanfaat, penyandaran yang akan bermanfaat. Saya pengikut sunnah Rasulullah, ini namanya nisbah, pengakuan yang demikian ini. Saya sunni, saya salafi, ini namanya nisbah. Saya sunni, yaitu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nisbah yang demikian kalau diikuti dengan tingkah laku yang seperti itu tadi dalam bentuk tajridul ibadah dan tajridul mutaba'ah lillah wa li rasulih, itu akan bermanfaat nisbah seperti itu. Saya sunni tapi perbuatannya bid'ah wa dhalal, ma yanfa', tidak bermanfaat. Saya salafi tapi akhlaknya khalafi, ma yanfa. Salafus saleh akan mengingkari dia di hari kiamat nanti, di yaumil qiyamah. Ha, tidak akan bermanfaat nisbah yang tidak diikuti dengan amal, yaitu tajridul ibadah dan tajridul mutabaah tersebut. Fala yanfa'hu ghairaha fid duri thalathah, tidak akan bermanfaat yang selain itu nisbah yang selain itu tidak akan bermanfaat di tiga negeri fiduris salata, di tiga negeri yaitu darud dunia, negeri dunia, di dunia tidak bermanfaat, wadarul barzakh, di alam kubur tidak bermanfaat, wadarul qarar, yaitu mahsyar, tidak bermanfaat. Fala qawama lahu, tidak akan bisa tidak akan dia mendapatkan pegangan, wala aisha wala na'im, dan tidak dia mendapatkan sandaran hidup dan tidak pula mendapatkan kenikmatan, wala falah, dan tidak mendapatkan keberuntungan, illa bihadihin nisbah, kecuali dengan nisbah ini. Di dunia tidak bahagia, di kubur, di alam kubur lebih celaka, di akhirat binasa. Wah, karena tidak menjalankan nisbah yang benar. Naam. Wa hiya sababul wasili bainal abdi wa bainallah, yaitu sebab yang al-wasil, yang bisa mengantarkan bainal abdi wa bainallah, antara hamba dengan Allah. Walaqad ahsanal qailu haitsu qal, dan sungguh sangat bagus omongan orang yang mengatakan, yaitu dua bait syair berikut ini. Idza taqatta al-waslu bainahum falil muhibbina hablun ghairu munqati'i. Wa in tasadda'a shamlul wasli falil muhibbina shamlun ghairu munsadi'i. Apabila taqatta al-waslu bainahum, apabila terputus al-wasl, perantara, penghubung di antara mereka, maka falil muhibbin, maka bagi orang yang menyinta, hablun ghairu munqati'i, ada tali yang tidak bisa terputus di antara orang yang menyinta itu. Kalau hubungan-hubungan yang lain bisa putus, tapi tali di antara dua orang yang menyinta tidak akan bisa terputus. Dan juga demikian, wa in tasadda'a syamlul wasli, demikian pula apabila terpecah syamlul wasli, sayap atau hubungan di antara yang berhubungan, falil muhibbina syamlun ghairu munsadi'i, maka bagi orang yang menyinta ada sayap yang tidak akan terputus, tidak akan terpecah. Naam. Jadi cinta antara hamba dengan Allah, cinta antara al-atba' yang mengikuti dengan al-matbu', yaitu yang diikuti dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bisa terputus. Dalilnya apa? Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, faman yakfur bittaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Siapa yang ingkar kepada taghut, kepada para syaitan, kepada para sesembahan selain Allah, dan beriman kepada Allah, ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia berpegang dengan al-urwatil wuthqa, tali yang kokoh. yang menghubungkan dia dengan Allah. Ha? Al-wasl bainahu wa bainallah. Hubungan antara dia dengan Allah. Lan fisamalah. Tidak akan terputus sama sekali hubungan itu. Jaminan dari Allah. Naam. Wal maqsudu. Yang dimaksud dengan uraian ini. Annallaha subhanahu. Bahwasanya Allah yang maha suci. Yaqta'u yawmal qiyamatil asbaba. Allah akan memutus di hari kiamat segala sebab. Wal-ilaq. Dan segala hubungan-hubungan. Al-ilaq. Jama' dari al-ilaqah. Hubungan. Segala hubungan diputus oleh Allah di hari kiamat. Hubungan anak dan bapak, anak dan ibu. Dan sebaliknya. Hubungan suami dan istri dan sebaliknya. Hubungan saudara kandung dengan saudara kandung dan sebaliknya. Putus di hari kiamat. Wal waslat. Dan berbagai hubungan-hubungan. Allati kanat bainal khalqi fid dunya kulliha. Yang pernah, yang dulunya terjadi di antara sesama makhluk di dunia ini semuanya. Terputus nanti di hari kiamat. Wala yabqa illa sababa wal waslata allati allati bainal abdi wa bainallahi faqat. Dan tidak ada yang tinggal, tidak ada yang tetap dari hubungan-hubungan itu kecuali as-sabab, kecuali sebab, wal waslah, dan hubungan antara hamba dengan Allah saja yang tidak putus. Wa huwa sababul ubudiyatil mahdhah, yaitu sebab yang mempunyai makna al-ubudiyah al-mahdhah, peribadatan kepada Allah semata. Allati la wujuda laha wa la tuhaqqaqu illa bitajridi mutaba'atir rasuli illa bitajridi mutaba'atir rusuli salawatullah wa salamuhu alaihim. Yang tidak mungkin tuhaqqaq, la wujuda laha, tidak mungkin ada al-ubudiyah al-mahdhah itu, sebab al-ubudiyah al-mahdhah itu tidak mungkin ada. Wala tuhaqqaq, dan tidak mungkin terrealisir illa, kecuali bitajridi mutaba'atir rusul, kecuali dengan memurnikan mutaba'atir rusul, semangat mengikuti para rasul salawatullah wasalamuhu alaihim. Idh hadhihi al-ubudiyyatu innama ja'at ala al-sinatihim, karena atau di mana hadhihi al-ubudiyyah, berita tentang ubudiyah ini, tentang peribadatan kepada Allah semata itu, itu innama ja'at, hanyalah datang ala al-sinatihim, melalui lisan para rasul itu, ya, sehingga wa ma'urifat illa bihim, tidak bisa diketahui bagaimana caranya ubudiyah, peribadatan kepada Allah itu tidak bisa diketahui kecuali dengan mereka para rasul itu. Wala sabila ilaiha illa bimutaba'atihim, dan tidak ada jalan menuju kepada ubudiyah lillah itu tadi, tidak ada jalan untuk menuju kepada tajridul ubudiyah itu illa bimutaba'atihim, kecuali dengan mengikuti para rasul tersebut. Waqad qala ta'ala, dan Allah yang maha tinggi telah berfirman, waqadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Dan kami tunjukkan apa-apa yang mereka kerjakan dari perbuatan mereka, dan kami jadikan perbuatan itu haba'an manthura, sia-sia dan terjejer-jejer. Surat Al-Furqan ayat ke-23. وَهَذِهِ الْأَعْمَالُ الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ رُسُلِهِ وَطَرِيقَتِهِمْ. Dan amalan-amalan yang sifatnya tadi apa? Habaan mansura, sia-sia itu, ialah yang kanat fid dunya ala ghairi sunnati rusulihi, ialah amalan-amalan yang dulu di dunia tidak menuruti tuntunan rasul-rasul Allah dan tidak menuruti jalan atau tariqah daripada para rasul-rasul Allah. Wali ghairi wajhihi, dan juga dikerjakan tidak dengan mengharapkan wajah Allah. Yaj'aluhallahu haba'an manthura, sehingga jadilah amalan-amalan itu Allah jadikan haba'an manthura. Haba'an manthura itu karena ringannya terbang dan tercecer kesana kemari, berterbangan kesana kemari, tidak ada artinya, seperti debu. Itu bagaimana tumpukan debu, sekali tidak ada nilainya sama sekali, sekali tiup nilainya amalan, amalan yang tidak dengan tuntunan rasul itu kayak gitu itu. Maka dikatakan di sini, wala yantafi'u minha sahibuha bisyai'in asla, dan pelakunya tidak mendapatkan manfaat apa-apa daripada amalan itu. Wa hadza min a'dhamil hasarati, dan yang demikian ini adalah sebesar-besar penyesalan alal abdi pada seorang hamba yaumul qiyamah, di hari kiamat. Ya. Naam. Sehingga kata para ulama apa? Kata para ulama, al-iqtisadu fi sunnati khairum min al-ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisadu yaitu bersederhana-sederhana, al-iqtisadu tetapi fi sunnah, di dalam sunnah, khairun lebih bagus daripada al-ijtihadu ngoyo habis-habisan tenaga tetapi fil bid'ah, di dalam bid'ah. Ya. Dan begitulah Allah tunjukkan kerugian dan penyesalan bagi orang yang di dunia dia menyimpang dari tuntunan rasulnya. Ya, yaitu ayyara sa'yahu kullahu, ketika dia melihat upayanya seluruhnya, dia lihat do'ian, sia-sia. Lam yantafi' minhu bisyai', tidak mendapatkan manfaat apapun daripadanya. Wa huwa ahwaju ma kana al-'amilu ila 'amilihi, padahal di saat itu, di saat mahsyar itu, dia dalam keadaan ahwaj, dia sangat membutuhkan. Dia dalam posisi sebagai al-amil, seorang yang beramal yang sangat membutuhkan manfaat ila amalihi, manfaat daripada amalannya. Dalam posisi demikian waktu itu, dia adalah orang yang sangat membutuhkan, karena memang yang bisa menyelamatkan dia ya amalannya. Waqad sa'ida ahlus sa'yin nafi' bisa'ihim, dan sungguh pada hari itu sungguh akan berbahagia ahlus sa'i, orang yang berupaya, orang yang mempunyai daya upaya, yang nafik, bermanfaat bisa'ihim dengan upayanya, dengan perjuangannya itu. Ini pembahasan tentang hukmul atba' al-ashqiya, hukum para pengikut yang celaka. Ya. Sekarang kita masuk faslun hukmul atba'i as-su'ada. Hukum orang-orang yang mengikut yang bahagia. Ya. Kata beliau rahimahullah, fahadha hukmul atba'il ashqiyai, maka demikianlah hukmul atba', maka ini, berikut ini adalah hukum al-atba', orang-orang yang mengikut yang fahadha, maka yang demikian itu tadi hukmul atba' al-ashqiya, hukumnya para pengikut yang celaka, yang telah kita bahas. Sekarang fa'ammal atba' al-su'ada, adapun para pengikut yang berbahagia, fanaw'ani, maka dua macam. Ya, yaitu atba'un lahum hukmul istiqlali, yaitu pengikut yang mereka itu mempunyai al-istiqlal, kemerdekaan. Bagaimana? Wahumul ladzina qala Allah azza wa jalla fihim, yaitu mereka yang Allah katakan tentang mereka dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirina wal ansari walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. As-sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah. As-sabiquna al-awwalun, yaitu orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, yang mereka itu terdiri dari minal muhajirin wal ansar. As-sabiquna al-awwalun itu. Ya. Kemudian walladzina taba'uuhum bi ihsanin, adapun orang-orang dan orang-orang yang mengikuti as-sabiquna al-awwalun itu tadi, ya, mengikuti mereka bi ihsanin, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Nah, ini ya Anhar. Ini dalilnya kenapa kalau kita menyebut sahabat Nabi radhiyallahu anhu, kita terjemahkan bagaimana? Allah telah meridhai mereka. Bukan semoga Allah meridhai mereka. Sudah kok. Sudah diberitahukan kok di sini, telah meridhai mereka. Kalau yang selain sahabat, semoga Allah meridhai mereka. Ya. Karena kalau para sahabat, ya, disebutkan di sini oleh Allah apa? Radhiyallahu anhum. Masa Allah di sini artinya apa? Semoga Allah meridhai mereka. Enggak sih. Allah telah meridhai mereka, wa radu anhu, dan mereka ridha kepada Allah. Sehingga kalau disebutkan radhiyallahu anhu terhadap sahabat, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Artinya apa? Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah telah meridhai beliau dan bapak beliau, dan selanjutnya. Karena memang Allah sudah menyatakan demikian. Dan dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa memang sahabat Nabi itu telah diridhai oleh Allah. Di sini disebutkan oleh Allah al-atba' as-su'ada, yaitu siapa? Walladzina taba'uhum bi-ihsanin, orang-orang yang mengikuti as-sabiqun al-awwalun dengan baik. Yaitu apa selain muhajirin dan ansar dari sahabat itu? Golongan ketiga, at-tulaqa, yaitu mereka yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Ini golongan yang alladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Sudah, berarti lengkap. Muhajirin, ansar, tulaqa, semuanya diridhai oleh Allah, dan Allah Allah meridhai mereka dan mereka meridhai Allah. Terus tabi'in, bagaimana kedudukannya? Kalau tabi'in disebutkan dalam surat Al-Hasyr, bagaimana disebutkan dalam surat Al-Hasyr? Coba lihat mushaf. Coba khudzul mushaf yang agak gedean supaya matanya enggak didzalimi. Sebab mata sudah 40 tahun ke atas. Kecil itu, Bung. Itu ujung itu. Itu apa? Oh, Riyadus Salihin, Allah. Nah, had-had. Aduh. Iya. Ini. Bukan. Aywa. Ini batas ini. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair. Nah. Surat Al-Hasyr. Naam. Ialah surat Al-Hasyr ayat ke-10. Ini hukumnya para tabi'in. Hukumnya para muhajirin itu surat Al-Hasyr ke-8. Hukumnya para Ansar ialah surat Al-Hasyr yang ke-9. Hukumnya para tabi'in, generasi yang datang sesudah sahabat, ialah surat Al-Hasyr ayat ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil imani wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini mereka dipuji oleh Allah, dan mereka yang ja'u min ba'dihim, datang sesudah mereka, generasi yang datang sesudah sahabat. Yaqulun, buktinya kalau ini maknanya generasi yang datang sudah mereka, ialah apa? Omongan yang dinukil oleh Allah di sini. Apa? Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ini. Dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan iman, yaitu mendahului mati. Saudara-saudara kami telah mati sebelum kami dengan iman. Siapa yang mendahului mereka? Yaitu yang disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Mereka berdoa dengan mendoakan orang-orang yang telah mendahului mereka dengan iman, mendoakan ampunan. Dan mereka berdoa apa? Minta kepada Allah, wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian kepada orang-orang yang beriman. Yaitu kata Imam Malik dalam menafsirkan ayat ini, beliau menyatakan apa? Janganlah Engkau jadikan di dalam hatiku kebencian kepada para sahabat Nabi. Orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Rabbana innaka ra'ubur rahim. Ya. Naam. Ha. Fahaulai, kata Ibnu Qayyim, para atba' yang ciri-ciri mereka bagaimana? Alladzina taba'uhum biihsan, yang mengikuti mereka pendahulunya dengan baik. Apa ciri-ciri pihak yang diikuti? Yaitu as-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar, orang-orang yang telah mendahului kita dalam beriman dari kalangan muhajirin dan ansar. Pengikut sahabat Nabi yang terdiri dari kalangan muhajirin dan ansar, yang mengikuti sahabat Nabi biihsan, dengan baik. Ini adalah al-atba' as-su'ada. Ya, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Jazakallahu khair. Fahaulai humus su'ada'u. Mereka itulah yang dikatakan as-su'ada, orang-orang yang berbahagia. Alladzina tabata lahum radhiyallahu anhum, yang telah pasti bahwa mereka itu apa? Mendapat ridha dari Allah. Wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mereka tidak ada lain para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu man tabi'ahum bi ihsan, dan semua yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Wa hadha ya'ummu kullaman man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Siapa yang mengikuti mereka dengan ihsan, kata Ibnu Qayyim, ya ummu, meliputi kullaman man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, semua yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Wala yahtassu dhalika bil qarni alladhi ra'awhum faqat, dan tidak dikhususkan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik itu, tidak dikhususkan hanya generasi yang melihat para sahabat itu ketika masih hidup. Tidak dikhususkan generasi ini saja. Generasi siapa? Tabi'in. Nah, tidak dikhususkan generasi tabi'in. Innama khussat tabi'una biman ra'a sahabata takhsisan urfiyya. Dikhususkannya para tabi'in, dikhususkannya istilah at-tabi'un, istilah itu dikhususkan, ialah dikhususkan dalam makna siapa yang melihat para sahabat, itu pengkhususan uruf, uruf kebiasaan. Ya. Naam. Istilah-istilah yang dikembangkan di kalangan para ulama. Tetapi yang disebutkan oleh Allah di ayat ini bukanlah yang dimaknakan kepada pengertian khusus yang menurut uruf itu tadi. Ha? Istilah walladzina taba'uhum, ittaba'uhum, bukanlah tabi'in dalam artian khusus, tetapi tabi'in ialah semua yang mengikuti mereka, mengikuti para muhajirin dan ansar sampai hari kiamat. Jadi dikatakan liyatamayyazu bihi amman ba'dahum. Dipakainya oleh para ulama istilah khusus at-tabi'un ialah orang-orang yang melihat para sahabat di dunia ini di masa-masa hidupnya. Itu dipakainya istilah tersebut liyatamayyazu bihi untuk para ulama itu membedakan dengan istilah itu. La ilaha illallah. Untuk membedakan mereka itu amman ba'dahum dari generasi yang sesudah mereka. Ya hada, siapa itu yang kejar-kejar ayam itu? Hei! Allah yahdi. Naam. Allah yahdi. Liyatamayyazu bihi amman ba'dahum, agar mereka itu dibedakan dengan istilah tersebut amman ba'dahum dari generasi yang sesudah mereka. Faqila, maka dikatakan at-tabi'una mutlaqan lidzalikal qarn faqat. At-tabi'un, istilah at-tabi'un kalau disebutkan istilah itu dengan mutlak tanpa embel-embel adalah lidzalikal qarn faqat, adalah istilah nama bagi generasi itu saja. Wa illa, kalau tidak demikian, kata Ibnu Qayyim, fa kullu man salaka sabilahum fa huwa minat tabi'ina lahum bi ihsan. Karena semua yang salaka, yang menempuh sabilahum, jalan mereka para apa as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar itu tadi, siapa yang menempuh jalan mereka fa huwa minat tabi'in lahum bi ihsan, maka dia termasuk daripada at-tabi'in ya lahum, tabi'in lahum terhadap mereka bi ihsan, dengan baik. Wa huwa mimman radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan orang yang demikian itulah yang Allah ridhai mereka dan mereka meridhai Allah. Ya, jadi istilah yang ada di kalangan para ulama at-tabi'un itu mempunyai pengertian sendiri khusus, yaitu generasi yang pernah melihat sahabat Nabi hidup di dunia ini, belajar dari mereka, beriman dengan apa yang mereka bawa, dan mati di atas iman. Itu at-tabi'un. Sedangkan yang disebutkan oleh Allah di ayat ini walladzina taba'uhum bi ihsan, yaitu istilah tidak terikat dengan istilah itu, tetapi seluruh siapa yang mengikuti para as-sabiqun al-awwalun sampai hari kiamat. Maka kata Ibnu Qayyim, sekarang ittiba'un bi ihsan, apa sekarang pengertiannya kok disebutkan oleh Allah walladzina taba'uhum madza bi ihsan? Kok ada embel-embel bi ihsan? Apa ini pengertiannya? Supaya kita jelas. Ya. Naam. Wa qayyada subhanahu hadhihi at-taba'iyyah, dan Allah ikat sikap at-taba'iyyah, sikap mengikuti as-sabiqin al-awwalun bi annaha tabaiyah bi ihsan. Ialah sikap tabaiyah, sikap mengikuti bi ihsan. Dengan cara yang baik. Laisat mutlakon. Tidaklah laisat mutlakoh. Tidaklah ittiba yang mutlak. Hasala, dan itu terjadi ittiba bi ihsan itu bimujarradin niyyah, dengan membersihkan niat. Wal ittiba, dan membersihkan semangat ittiba fi syai'in, dalam satu perkara. Wal mukhalafah fi ghairih, dan menyelisihi dalam perkara yang lainnya. Naam. Jadi kalau mutlaqah ittiba dengan mutlak begitu, ini bisa digolongkan ittiba kalau dia mengikuti dalam suatu perkara dan menyelisih dalam perkara yang lain, nah, dianggap ittiba. Walakin akan tetapi tabaiyah, sikap tabaiyah, sikap mengikuti, musahabah lil ihsan, didampingi pula dengan apa, ihsan, sikap ihsan. Fa innal ba'aha huna lil musahabah walladzina taba'uhum bi ihsan. Ba dalam bi ihsan ini adalah ba bermakna musahabah. Musahabah itu dalam nahu artinya ba yang mempunyai pengertian bersama dengan itu, serta. Jadi alladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti para as-sabiqinal awwalun dengan cara mengikuti yang ihsan. Wal ihsanu, sedangkan ihsan itu fil mutaba'ah, dalam mengikuti mereka itu syartun fi husuli radhiyallahu anhum wa jannatih, ialah syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah terhadap mereka dan untuk mendapatkan surga Allah. Ihsan itu. Loncat ke halaman 166. Footnote-nya kamu baca sendiri di rumah nanti. Belum bisa, belajar bahasa Arab. Waqad qala ta'ala, dan sungguh Allah ta'ala berfirman, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatuhu wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Dialah Allah yang mengutus di kalangan orang-orang ummi, orang-orang yang buta tulis, baca tulis. Allah mengutus seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu dari kalangan ummiyin, dari kalangan orang-orang yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Yatlu alaihim ayatuhu, dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajari mereka Al-Qur'an wal hikmah, dan mengajari mereka as-sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun sebelum diajari oleh rasul itu mereka dalam kesesatan yang nyata. Wa akharina minhum, dan orang-orang yang lain dari mereka, lamma yalhaqu bihim, ketika bergabung dengan mereka, wahwal, dan juga orang-orang yang lainnya dari mereka, ketika bergabung dengan mereka dalam mengikuti rasul tersebut. Wahwal azizul hakim, dan dia Allah maha aziz, maha mulia, dan maha mempunyai hikmah. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, demikianlah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai keutamaan yang besar. Surat Al-Jumu'ah ayat kedua sampai keempat. Kata Ibnu Qayyim, fal awwaluna, maka orang-orang yang pertama, humul ladzina adraku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibuh, ialah orang-orang yang menjumpai Rasul di masa hidupnya, wa sahibuh, dan menjadi murid beliau, sahabat beliau. Al-akharuna, yang disebut oleh ayat ini, ya, yaitu wa akharina, ya. Yang dikatakan oleh Allah, lamma yalhaqu bihim. Al-akharuna humul ladzina lam yalhaqu bihim. Ha? Yaitu orang-orang yang lam yalhaqu bihim, yang tidak berjumpa dengan mereka, wahum kullu man ba'dahum, yaitu generasi yang datang sesudah mereka, ala minhajihim, yang di atas manhaj para sahabat itu. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, generasi-generasi yang sudah itu. Fayakunu at-ta'akhur, maka jadilah at-ta'akhur, yaitu orang yang datang akhiran, wa adamul lihaq bihim fi zaman, dan orang yang tidak sezaman, tidak semasa dengan mereka dalam hal zaman. Jadi humul ladzina lam yalhaqu bihim, yang tidak sezaman dengan mereka, yaitu generasi tabi'in, kemudian tabi'it tabi'in, kemudian tabi'it tabi'it tabi'in, dan selanjutnya, dan selanjutnya. Wa fil ayati qaulun akhar, dalam menerangkan ayat ini ada keterangan lain, annal ma'na, bahwasanya makna di ayat ini ialah apa yang disebutkan oleh Allah, lamma yalhaqu bihim, itu maknanya lam yalhaqu bihim fil fadli wal martabah, generasi yang tidak bisa mencapai mereka, lam yalhaqu bihim, tidak bisa mencapai mereka, fil fadli, dalam hal keutamaan, wal martabah, dan dalam hal tingkatan keutamaan. Balhum dunahum, tetapi generasi yang datang sudah mereka, dunahum, di bawah mereka, di bawah para sahabat. Fayakunu adamul lihaq fir rutbah, sehingga kata Ibnu Qayyim, adamul lihaq, tidak bergabung dengan mereka itu ialah dalam hal rutbah, tingkatan keutamaan, tidak setingkat mereka. Wal qaulani kal mutalazimaini, kata Ibnu Qayyim, dua pendapat dalam hal tafsir ini. Yang pertama, pendapatnya tidak sezaman dengan mereka dalam hal waktu. Yang kedua apa tadi? Tidak setingkat mereka dalam hal tingkatan iman. Ya. Dua pendapat ini semuanya mutalazimain, saling merupakan konsekuensi daripada ini dan itu. Fa inna man ba'dahum lam yalhaqu bihim, karena sungguhnya generasi yang sesudah sahabat itu lam yalhaqu bihim, tidak bisa bergabung dengan mereka, la fi fadlin wala fi zaman, tidak bisa bergabung dengan mereka dalam hal keutamaan, karena keutamaan para sahabat itu bertemu dengan Nabi ketika masih hidupnya di dunia dan beriman kepada Nabi dan mati di atas iman, wala fi zaman, dan tidak pula sederajat dengan mereka dalam hal masa. Fahaulais sinfan humus su'ada, maka dua golongan manusia ini adalah orang-orang yang berbahagia. Ya. Jadi mengikuti mereka bi ihsan, ha? Naam, mengikuti mereka dengan apa? Mengerti kedudukan para sahabat itu, mengakui kedudukan para sahabat itu, ya. Nah, dalam hal keutamaannya. Ha. Para sahabat itu apabila telah bersepakat dalam satu permasalahan, maka itu kesepakatan yang ma'sum, tidak mungkin salah. Karena dalilnya apa? Dalilnya ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mattafaqa ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Sehingga kalau para sahabat bersepakat dalam satu masalah, itu kesepakatan yang ma'sum. Tidak mungkin salah. Tetapi kalau individu-individu mereka itu bukan ma'sum. Bisa salah, ya, dan bisa keliru. Ya, untuk mengetahui atau untuk menyatakan seorang sahabat itu bersalah, dari mana? Dari keterangan sahabat Nabi yang lainnya lagi. Jadi bukan dari seenaknya kita, tetapi dari keterangan sahabat Nabi yang lainnya. Begitu. Nah, walaupun mengetahui kesalahan seorang sahabat karena sudah diterangkan oleh sahabat Nabi yang lainnya, tetap kita memuliakan mereka karena mereka memang mempunyai kelebihan di atas kita dalam hal masa maupun dalam hal keutamaan. Ya, sahabat Nabi kalau individu-individunya mungkin bersalah. Contohnya Ibnu Abbas berpendapat bolehnya nikah mut'ah. Hadis Nabi menyatakan larangan nikah mut'ah. Masa kita meninggalkan hadis Nabi karena mengikuti pendapat Ibnu Abbas? Mustahil. Sehingga kita katakan pula bahwa Ibn Abbas bersalah. Loh, siapa kok dikatakan Ibn Abbas bersalah? Dari mana kamu tahu kalau Ibn Abbas bersalah? Dari keterangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab menyatakan kepada Ibn Abbas, demi Allah, kalau sampai aku dapati engkau bermut'ah dengan seorang wanita, aku akan hukum rajam engkau sebagai raja. Hukum rajam terhadap orang yang berzina, muhsan. Dan pernyataan ini diulangi lagi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ha? Dan diulangi lagi oleh Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Dari para sahabat sudah menyatakan salahnya Ibn Abbas, maka kita mengatakan salah. Kenapa kok kita cenderung kepada yang mengatakan salah? Kok enggak cenderung mengatakan benar? Yaitu kok enggak cenderung kepada perkataan Ibn Abbas? Apa karena suara yang menyatakan salah itu lebih banyak daripada suara yang menyatakan benar? Nah, itu kan DPR itu. Suara mayoritas banyak-banyakan suara itu DPR itu. Bukan begitu dalam menilai perselisihan pendapat di kalangan sahabat, maka juga sebagaimana yang sudah diterangkan tadi, kembali kepada dalil. Ha? Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Az-Zubair menyatakan salahnya Ibn Abbas karena hadis Nabi sahih menyatakan haramnya nikah mut'ah dengan tegas dan tidak ragu-ragu. Maka dalil yang menyatakan terlarang itu tentu lebih kuat. Begitu. Maka kita mengikut kepada dalil yang menyatakan larangannya. Demikian pula ketika Umar bin Khattab melarang orang melakukan haji tamattu. Ha? Ditentang oleh Ibnu Mas'ud. Demikian pula Utsman bin Affan ketika melanjutkan larangan Umar bin Khattab itu dalam masa pemerintahnya, orang dilarang untuk melakukan haji tamattu, bahkan orang diperintahkan untuk melakukan haji ifrad, ditentang oleh Ali bin Abi Thalib. Terus ini sahabat Nabi. Mau ikut yang mana? Ikut yang memakai dan merujuk kepada dalil yang sharih. Dalil yang sharih yaitu pernyataan Nabi menyatakan dengan tegas anjuran Nabi untuk melakukan haji tamattu. Ijtihad Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menganggap atau meyakini haji ifrad itu lebih afdal daripada haji tamattu gugur dengan adanya dalil sahih. Ha? Demikian perselisihan di kalangan sahabat, maka juga dirujukkan kepada apa? Dalil. Ha? Yaitu Al-Kitab was Sunnah. Tidak mengikuti suara banyak, suara sedikit. Lah, dalil. Bagaimana dalilnya? Begitu. Demikian pula perselisihan yang terjadi sesudah sahabat, yaitu para tabi'in, dan kemudian para tabi'in, tabi'in, dan selanjutnya sampai hari ini, sampai hari kiamat, tetap rujukannya kepada dalil. Ini namanya ittiba' bil ihsan. Jadi tidak boleh taklid walaupun kepada sahabat Nabi. Walaupun kepada sahabat Nabi. Tidak boleh taklid. Ha? Semuanya harus dikoreksi dengan dalil. Dalil daripada Al-Kitab was-Sunnah. Sehingga Imam Malik menyatakan, kullu kalamin yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadzal qabr, sambil menunjuk ke kuburan Nabi, beliau menyatakan semua omongan boleh diambil dan boleh ditolak kecuali omongan penghuni kubur ini. Ha? Begitu. Masya Allah. Walaupun kita menyatakan bersamaan dengan pernyataan para sahabat Nabi tentang salahnya Ibnu Abbas dalam perkara nikah mut'ah, tentang salahnya Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan dalam hal larangan kedua beliau terhadap pelaksanaan haji tamattu, tetap kita memuliakan beliau-beliau. Ha? Karena beliau-beliau mendahului kita, melampaui kita di dalam hal keutamaan, keutamaan dan dalam hal masa. Walaupun terjadi perselisihan pendapat di kalangan tabi'in, kemudian tabi'in tabi'in, kemudian para ulama ahlus sunnah sesudah itu sampai hari ini, sampai hari kiamat, kita tidak mengikuti pendapat yang satu, mengikuti pendapat yang lain, karena melihat dalil, sekali lagi, karena melihat dalil, maka kita tidak boleh merendahkan atau mengomongkan omongan yang merendahkan ulama yang tidak kita ikuti, walaupun kita katakan telah bersalah fulan dalam pendapatnya ini karena dalil yang menyatakan demikian demikian. Dalam keadaan kita tetap memuliakan beliau-beliau dan tidak boleh sampai merendahkan beliau. Adapun terhadap ahlul bid'ah, adapun terhadap ahlul batil yang mereka itu memimpin manusia kepada dolal, kepada kesesatan, walaupun mereka itu mempunyai kebaikan-kebaikan, kita tidak boleh menyebut kebaikan-kebaikan mereka ketika kita memtahdir, memperingatkan manusia untuk jangan mengikuti ahlul bid'ah atau ahlul dolal tersebut. Jelas ini ya, perbedaan sikap dalam menyikapi kesalahan yang terjadi pada para sahabat, para ulama, ahlul hadis, ahlul huda, a'immatul huda, dibanding dengan ketika membicarakan kesalahan-kesalahan ahlul dolal, ahlul bid'ah, a'immatul dolal, itu jelas harus berbeda. Naam. Wa amma man lam yaqbal hudallah alladhi bu'itha bihi rasulahu, adapun orang yang tidak menerima petunjuk Allah yang telah Allah utus dengannya rasulnya, wa lam yarfa' bihi ra'san, dan tidak mau mengangkat kepala dengannya, artinya tidak mau berbangga dengannya, bahwa minas sinfit thalith, maka mereka termasuk golongan ketiga, wahum yaitu mathalul ladzina humilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Golongan ketiga ini yaitu orang-orang yang humilut taurah, permisalan orang-orang yang dibebani, dipikulkan padanya Taurat, kemudian tidak membawanya, tidak mengamalkannya. Kamatsali himar, permisalannya seperti himar. Himar yang membawa kitab, kira-kira manfaat gak itu? Dasar himar. Bagaimana bermanfaat, dia dapat manfaat dari kitab yang dibawa. Asfar itu kitab yang kuno, yang berwarna kuning kertasnya, gede, 1,5 meter, 2 meter begitu, panjang lebarnya itu kurang lebih, itu namanya asfar. Itu dibawa oleh himar memang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan dibuka demikian karena memang dulu kan gak ada kertas. Dulu itu kulit hewan itu, dan biasanya kalau sudah lama itu berwarna kuning dan tintanya itu khusus pula dulu itu. Nah itu kitabnya itu demikian, bukanya gini. Nah itu dibawa oleh himar. Himar gak dapat manfaat apa-apa daripada bawa kitab ke sana kemari. Nah orang yang diberi ilmu Taurat, yaitu seperti orang-orang Yahudi, tetapi tidak beramal dengan ilmu itu, dimisalkan oleh Allah himar membawa kitab. Wah, himar ini permisalan binatang yang paling jelek di dalam Al-Quran. Semua suara hewan-hewan itu adalah zikir kepada Allah, bertasbih dan bertahmid, kecuali suara himar dan suara anjing. Suara himar kata Allah apa? Inna ankaral aswati la sautil hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara itu ialah suara himar. Dan anjing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menggonggong ketika melihat syaitan. Jadi bukan zikir. Sedangkan ayam berkokok itu ketika dia melihat malaikat. Dan burung-burung dan berbagai hewan bersuara ialah sebagai tasbih tahmid mereka kepada Allah. Sedangkan himar ketika melihat syaitan, dia yanhak, istilahnya dalam bahasa Arab yanhak itu artinya ya apa, merengek atau apa itu, meringi ya. La ilaha illallah, suaranya seperti pandai besi itu. Suaranya himar, jelek memang. Dan shadaqallahul azim, betul-betul memang Allah benar dengan pernyataannya bahwa sejelek-jelek suara ialah suara himar, suaranya Allah yahfadna min syarri. Ha, begitu. Nah, orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya adalah himar. Ha? Kalau Yahudi dikatakan oleh Allah diberi Taurat tetapi tidak beramal dengan ilmunya, itu adalah seperti himar. Sedangkan umat ini juga kalau mengikuti jejak mereka, ya sama himarnya. Begitu. Sederajat dalam perhimaran. Ya. Wal'iyadu billah. Kata penanya, hidayah itu murni dari Allah atau berdasarkan pencarian dari seorang hamba terhadap hidayah itu? Hidayah itu, jawabannya ialah hidayah itu murni dari Allah. Dan bila seorang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah itu, digerakkan oleh Allah dia untuk mencari hidayah tersebut. Ya. Terus kemudian ditanyakan, oh banyak sekali. Allah yahdik. Bagaimana dengan orang yang belum mau memakai jilbab dengan alasan belum dapat hidayah? Ini adalah alasan yang sama sekali tidak dibenarkan. Seperti alasan kaum musyrikin ketika diajak oleh Rasulullah untuk bertauhid, maka di dalam Al-Quran itu diceritakan mereka beralasan dalam menolak ajakan Rasulullah, lau aradallahu lama asyrakna, seandainya Allah menghendaki kami untuk mengikuti engkau hai Muhammad, niscaya kami tidak akan berbuat syirik. Jadi kami berbuat syirik ini karena dikehendaki oleh Allah. Begitu. Dan alasan mereka dalam menolak dakwah kepada tauhid dan tetap berbuat kemusyrikan itu dengan menyatakan karena ini dikehendaki oleh Allah, itu dicela oleh Allah. Ya. Jadi adalah mada, ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kalimatu haqqin wa yuradu biha batil. Ini adalah omongan yang benar, ini tidak dikehendaki oleh Allah. Ya benar, tetapi diinginkan dengan omongan itu kebatilan. Ya, yaitu apa? Sebagai salah satu cara untuk menolak nasihat itu. Ya. Jadi jangan kamu beralasan dengan oh belum, saya belum dapat hidayah. Hati-hati. Omongan itu bahaya. Ya. Naam. Kata penanya, apakah Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan jodoh pasangan hidup bagi manusia? Ya. Allah Subhanahu wa taala menentukan segalanya termasuk jodoh bagi manusia. Terus Kata penanya, bagaimana dengan orang yang hingga meninggal tetapi belum sempat menikah? Ya itu juga ketentuan dari Allah, bahwa dia tidak dapat jodoh di dunia, mungkin dapat jodohnya di akhirat. Hah? Karena masih ada hidup di sana. Apakah katanya kunut setiap subuh itu merupakan pendapat Imam Syafi'i? Ya, memang Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat demikian, dan ini dibawakan oleh beliau di dalam Musnad Syafi'i. Nah, dibawakan hadis di sana. Dan karena Imam Syafi'i rahimahullah mensahihkan hadis yang memberitakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berkunut setiap subuh. Nah, tetapi pendapat beliau ini dibantah oleh murid beliau yaitu Imam Hambali dengan menyatakan dan membuktikan kedhaifan sanad yang dibawa oleh beliau itu. Sehingga karena sanadnya lemah tidak bisa dipakai sebagai rujukan. Bagaimana sikap kita bila kita menjadi imam sementara makmumnya semuanya terbiasa kunut subuh? Bagaimana kamu yakin? Kalau kamu meyakini secara ilmiah memang kunut subuh itu bid'ah, ya kamu enggak usah melakukan kunut. Nah, walaupun makmumnya kebiasaan menunaikan kunut. Waduh, panjang sekali ini jawaban yang dibutuhkan. Kata penanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kita belajar dengan orang yang non-Islam seperti dosen-dosen di universitas? Kalau dalam perkara selain ilmu-ilmu agama, boleh tentunya. Kalau itu ilmu-ilmu yang untuk kemaslahatan hidup di dunia ini, khususnya kemaslahatan bagi kaum muslimin. Tapi dalam perkara agama haram kita belajar dari orang-orang kafir. Ya. Apalagi tentang Islam belajar dari orang kafir. Isyada. Nah, ini lebih celaka lagi. Belajar tentang agama lain dari orang kafir itu haram, apalagi belajar tentang Islam dari orang kafir. Jadi kalau belajar tentang ilmu-ilmu selain Islam, ya boleh saja dari orang-orang kafir, selama memang tidak ada unsur-unsur penyimpangan dari pembahasan ilmu-ilmu tersebut. Kata penanya, apakah boleh kita i'tikaf di masjid selain dalam bulan Ramadan? I'tikaf selain bulan Ramadan itu kalau i'tikaf dalam artian nazar. Kalau bukan nazar, i'tikaf itu hanya ada di 10 hari terakhir bulan Ramadan di masjid wakaf. Maksudnya masjid bukan musola pribadi tetapi masjid wakaf yang ditunaikan sholat Jumat padanya, sehingga tidak perlu keluar dari masjid itu, meninggalkan masjid itu untuk menunaikan sholat di masjid lain, tetapi dia bisa tetap menjalankan sholat Jumat di situ tanpa keluar dari masjid tersebut. Karena adab daripada i'tikaf itu antara lain ialah tidak keluar dari masjid itu sejak masuknya itu malam malam 21, jadi sebelum tenggelam matahari tanggal 20. Sebab kalau tenggelam matahari itu tanggal 20 berarti tanggal masuk tanggal 21 Ramadan. Nah, jadi sebelum tenggelam matahari tanggal 20 itu masuk masjid. Ya. Keluarnya dari masjid itu ketika tenggelam matahari tanggal akhir Ramadan. Kalau akhirnya 29 ya tanggal 29 tenggelam matahari. Matahari yaitu setelah sholat maghrib keluar dari masjid. Atau lebih afdol lagi keluarnya ialah ketika keluar ke lapangan untuk menunaikan sholat Id. Itu lebih afdol lagi. Ya. Naam. Tidak keluar dari masjid kecuali keperluan yang sangat mendesak. Keperluan umpamanya ke kamar kecil, hajat. Tidak ada fasilitas di masjid untuk itu, sehingga harus keluar untuk itu. Atau tidak ada yang ngirim makanan, sehingga harus makan ketika mau makan. Nah, keluarnya adalah karena keperluan yang demikian itu tadi. Ya. Dan selama iktikaf 10 hari itu di masjid tidak berhubungan dengan istrinya, dalam artian tidak berjima dengan istrinya. Dan tidak pula bermesrahan dengan istrinya. Nah. Kata penanya, apakah boleh kita menghafal Al-Quran sekaligus? Karena saya pernah baca kalau para sahabat Rasulullah SAW tidak akan pindah dari satu ayat ke ayat lain kecuali sudah mengamalkan ayat yang dihafalnya. Iya, boleh menghafal Al-Quran sekaligus, dan itu dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in sambil mengamalkan daripada Al-Quran itu, ya, sambil belajar nantinya dengan Al-Quran itu. Jadi dua-duanya memang dilakukan. Nah, kata penanya, apakah benar kalau Nabi itu berdakwah sebagaimana khuruj yang dilakukan oleh saudara kita di jamaah tabligh? Lalalala, Nabi tidak berdakwah seperti mereka itu. Nabi berdakwah dan para sahabat berdakwah itu setelah melalui proses apa? Ta'allum, belajar dulu. Ya. Bukan belajar di jalanan, belajar di depan guru. Sehingga hal ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadhihi sabili, ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku berdakwah ke jalan Allah, ala basirah, di atas ilmu. Jadi berdakwahnya di atas ilmu, bukan latihan dakwah, tapi di atas dasar ilmu. Ya, ala basirah itu di atas dasar ilmu. Ana wa man ittaba'ani, yang melakukan perbuatan ini ialah aku dan orang-orang yang mengikuti jejakku, kata Nabi. Diajari oleh Allah untuk mengatakan demikian, dan ini penegasan dari Allah kepada Rasulnya. Jadi berdakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya itu setelah mereka belajar ilmu. Nah, setelah mereka mendapatkan bekal ilmu yang cukup, barulah mereka berkeliling khuruj dari negeri ke negeri menyampaikan ilmu. Ya. Nah, sedangkan mereka ini, apa yang menamakan dirinya jamaah tabligh ini, mereka mengajak orang keluar untuk khuruj, katanya keluar dalam rangka dakwah, tetapi yang diajak itu dalam keadaan kosong daripada ilmu, dipaksakan untuk berbicara tentang ilmu, membaca hadis pun belum bisa, membaca ayat pun belum bisa, disuruh bicara tentang ilmu dan disuruh mengajak orang kepada ad-din, kepada agama. Dengan apa mengajaknya? Ya tentunya dengan jahil, karena tidak belajar dulu, tetapi khuruj dulu. Setelah khuruj bagaimana? Sudah khuruj bertahun-tahun, tetap saja yang diketahuinya ialah aturan-aturan khuruj, yaitu begini dan begitu. Tentang bagaimana salat, tentang bagaimana wudu, la syai. Bagaimana tauhid, la syai. Ha? Nah, ini musibah. Ha? Naam. Allah musta'an. Wallahu a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.